Qala Syekh Hafizahullah syarah syarat shalah wa arkanuha wa wajibatuha syarah risalah syarat syarat salat rukun dan wajib salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, فهذا شرح لرسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المشتملة على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. نعم اليوم ليرين بسملة. Bagaimana Rasulullah SAW memulai risalah dan kitabah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, juga bagaimana dalam kitabullah dimulai dengan Bismillah, kemudian beliau memuji Allah Rabb semesta alam dan kemudian bersalawat untuk nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun setelah itu beliau menyebutkan bahwa secara ringkas ini adalah risalah syarah, keterangan atau penjelasan untuk risalah Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mujaddid dakwah salafiyah, imam a'immatid dakwah hadhihi dakwah mubarakah. Semoga Allah merahmati beliau, yaitu sebuah risalah yang berisi syarat-syarat salat, penjelasan tentang rukun-rukun salat dan ada wajib-wajib salat. Nanti akan kita tambahkan juga mungkin sunnah-sunnah salat. Fa'akul, maka saya katakan di sini kata beliau hafizahullah, قد اشتملت هذه الرسالة على شروط الصلاة التسعة. Di dalam risalah ini ada 9, disebutkan nanti terkandung di dalamnya 9 syarat salat. Ada 9 syarat. Sebagian lagi ada menyebutkan 10. Yang lain ada menyebutkan 10. Wa arkanuha al-arba'ata asyara wa wajibatuha samaniyah. Ada rukunnya 14, ada yang mengatakan 13 rukun salat, dan wajib-wajibnya ada 8, kemudian sunnah-sunnahnya. Baik, kenapa ini disebutkan para ulama? Kan di dalam hadis tidak ada, ya yeah. Tidak ada kan disebutkan dalam hadis. Tapi ini istilahnya apa namanya, sebagai wasail. Para ulama memaparkan ini sebagai wasail, wasilah untuk suatu gaya apa, supaya kita bisa mudah memahami ketentuan-ketentuan sebuah ibadah, apa yang harus dijalankan di dalamnya, apa yang tidak boleh. Wa inda dzikrihi rahimahullah, ketika menyebutkannya, nah wa inda dzikrihi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ini semoga Allah SWT merahmati beliau. Asyarat rabi', syarat yang keempat, min syuruti shalah, dari syarat-syarat salat, wa huwa raf'ul hadats, yaitu mengangkat hadas. menghilangkan hadas. Nanti akan kita bahas juga apa itu hadas. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Zakara. Syurutat taharata al-ashrah. Kemudian beliau menyebutkan 9 ya. Ini 10. Clear berarti menyebut dari syarat syurut salat tis'ah. Ini syarat syurut taharah yang 10. Teru. Zikru zakara syurutat taharah al-ashrah. Beliau menyebutkan syarat-syarat taharah itu ada 10. Wa furudul wudu sittah. Ada furud. Ini wajib-wajibnya wudu itu ada 6. Atau mungkin disebutkan juga mungkin rukun wudu ya. Nah, wa wajibuhu alladhi huwa tasmiyah. Dan wajib-wajibnya diantaranya adalah at-tasmiyah. Ma'adzikri bersama zikir. Kemudian wa nawafidhihi as-samaniyah. Dan pembatal-pembatal wudu yang 8. Wa fi kalamihi ala arkanis shalah. Kemudian ketika beliau membahas tentang rukun-rukun salat, fassara surat al-fatihah. Beliau menafsirkan surat al-fatihah biikhtisar wa syaraha al-fadal istiftah wa tashahud. Kemudian beliau jelaskan makna lafad-lafad istiftah dan tashahud. Dan setelah surat al-fatihah sudah kita lewati fawaidnya. Cuma tinggal yani tafsirnya secara ringkas. Kita mulai yang dibahas di sini, dan ini sebetulnya yang awal sebelum adabul masyi ila shalah. Ini dulu yang dibahas, ini lebih dahulu, dan ini untuk kita para mubtadiin, bukan mubtadi'in, mubtadiin untuk kita para pemula yang baru belajar fikih. Itu dibahas, diajarkan oleh para ulama syurutus shalah, kemudian adabul masyi ila shalah, baru masuk nanti mungkin makan al-umdah, umdatul fiqh, kemudian naik al-muqni, al-iqna, apa al-muqni, kemudian nanti naik lagi, kemudian nanti ke mukhtasar al-kharti yang dijelaskan dengan al-mughni, syarahnya al-mughni. Itu mereka belajar fikih itu jenjang-jenjangnya, bertahap. Maka kalau dapatkan guru yang mumpuni, fabiha wa ni'mat, itu dapat rezeki luar biasa. Nah, qala syurutus shalah. Syurut, asyurut jam'u syart. Asyurut jamak dari syartun. Jamak taksir. Secara bahasa lughatan maknanya sama dengan alamah. Alamah. Secara bahasa maknanya sama dengan al-alamah, tanda. Sebagaimana dalam ayat faqad jaa'a asyratuha. Faqad jaa'a asyratuha. Maknanya kan tanda. Ini syarat. Itu mufrad. Jamaknya syurut. Secara bahasa maknanya alamah, tanda. Dalilnya itu faqad jaa'a asyratuha. Ini para ulama membuat definisi kata itu juga berdasarkan ada dalilnya. Wa syartu ada yang membagi dua. Syarat itu ada yang membaginya menjadi dua. Syartul wujub dan syartul ada. Syartul wujub dan syartul ada. Syarat wajib dan syarat ada. Apa maksudnya syartul wujub? Mereka mengatakan syartul wujub itu artinya hal-hal yang wajib adanya. Hal-hal yang wajib adanya karena wajibnya sesuatu. Ini kata mereka. Ma yajibu wujuduhu li wujudi syai. Ma yajibu wujuduhu li wujudi syai. Apa yang wajib adanya karena wajibnya sesuatu. Mereka mencontohkan kal aql wal bulu. Kalau syartul ada ma yajibu wujuduhu li sihhati syai'. Kalau tadi bedakan yang di atas li wujubi syai', yang bawah li sihhati syai'. Syartul ada ma yajibu wujuduhu li sihhati syai'. Yaitu hal-hal yang wajib adanya karena sahnya sesuatu. Maka dia harus ada seperti at-taharah lis-shalah. Apa bedanya dengan rukun? Nah, nanti dibedakan dengan rukun. Harus dibedakan dengan rukun. Nah, bedanya dengan rukun. Inna syurut, dalam hal ini salat ya. Itu bisa nanti dikiaskan ke yang lain. Inna syurut qabla salah. Syarat itu sebelum salat. Inna syurut qabla salah. Kalau syarat itu sebelum salat. Kalau rukun di dalamnya. Kalau rukun itu di dalamnya. Sudah? Paham kan? Tahu kan ya? Sudah terbayang. Nah, yang kedua, syarat itu harus menyertai salat. Dari awal sampai akhir. Syarat harus ada dari awal sampai akhir. Artinya dia harus menyertai salat tersebut. Nah, dari sini tergambar enggak? Terbayang enggak? Jadi dalam bahasa Arabnya asyart, inna syart, yajibu istishabuha. Inna syart, yajibu istishabuha. Dia harus selalu bersama sholat. Syarat harus selalu bersama sholat. Min awal sholat ila akhiriha. Sejak awal sholat sampai akhir. Tergambar enggak? Wudu. Kalau di tengah jalan hilang wudunya apa? Nah iya ya, habis. Nah gitu. Paham kan? Dari awal sampai akhir kan wudu itu. Nah sekarang bedanya dengan bikhilafir rukni. Ya, bikhilafir rukni. Fa innahu yanqadi wa ya'ti ghairuh. Karena dia bisa selesai, berhenti dan diganti dengan yang lain. Karena bisa dia berhenti, hilang, wayati ghairuhu, dan datang yang lain. Nah, tergambar enggak? Antum takbir terus selama salat. Enggak kan? Nah, itu. Takbir terus. Ganti apa? Takbir, kemudian Al-Fatihah, iya kan? Habis Al-Fatihah apa? Rukuk. Habis rukuk, i'tidal. Habis i'tidal, ganti-ganti kan? Yang tadi wani wayak fi ghairuhu. Mau ya? Nah, fa innahu yang tadi, karena rukun itu yang tadi hilang, wayati ghairuhu, dan datang yang lainnya, digantikan dengan yang lainnya. Paham ya? Baik. Yang ketiga, al-arkan tatarakkabu minha ma hiyatus shalah. Al-arkan, rukun-rukun itu tatarakkabu minha, tersusun darinya, ma hiyatus shalah. Ma hiyatus shalah. Esensi salat. Jadi salat itu terdiri atas rukun. Kalau tidak ada rukun, tidak ada salat. Paham? Nah, al-arkan tatarakkabu minha, tersusun darinya, mahiyatus shalah. Mahiyatu as-shalah. Bi khilafi syarat, bi khilafi syurut, bi khilafi as-syurut. Lain dengan syarat-syarat tidak menyusun salat. Di dalam salat ada tersusun apa? Rukunnya apa? Takbir, takbiratul ihram. Ada qiyam, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud. Iya kan? Nah, insyaallah paham. Wazidni ilman, Rabbi zidni ilman, wa qul Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Kalau sulit, doa kepada Allah. Ya man 'allama Ibrahim, ya man 'allama Adam wa Ibrahim 'allimni. Sulit memahami, ya man fahama Sulaiman, fahimni. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setelah 1000 kali istighfar. Nah, qiyaman wa qu'udan. Ya. Setelah 1000 kali beliau istighfar kepada Allah, di rumah, di pasar, di masjid, berdiri, duduk. Kemudian beliau letakkan pipinya di lantai masjid yang sudah usang. Sujud. Ya man 'allama Adam wa Ibrahim 'allimni. Ya man fahama Sulaiman fahimni. Apa yang tadi buntu, beliau bisa memahami. Nah, terbuka. Dan disebutkan tentang beliau, tidak ada satupun dari mazhab apapun yang buntu dalam persoalan mereka ketika mereka duduk dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, melainkan yang buntu tadi terbuka. Mereka bisa melihat ternyata mazhab mereka seperti ini, harusnya begini, yang rajih demikian. Ini lewat Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah. Baik. Sekarang kita lihat pengertiannya secara istilah. Qala wasyartu huwa alladhi yalzamu min adamihi al-adamu. Yaitu syarat adalah huwa alladhi, isim mausul. Nah, yaitu ini bermakna umum. Iya kan? Umum. Sesuatu yang yalzam, yang harus. Tidak boleh tidak. Namanya lazim, yalzam, yang tidak boleh tidak. Min adamihi, ketiadaannya. Ketiadaannya adalah al-adamu, ketiadaan hukum. Tidak ada syarat, tidak ada hukum tersebut, tidak berlaku. Tapi wala yalzam, dan tidak harus. Min wujudihi wujudun, dan tidak harus adanya syarat tadi hukum pun berlaku, belum tentu. Ini dijelaskan oleh beliau. Apa pengertian kalimat-kalimat ini? Wal makna, adapun maknanya, annahu yalzam, annahu yalzam, bahwa harus. Min kaunil insani ghaira, ghaira mutatahhir, alla tasihha lahu salatun. Paham? Maknanya mesti, kalau seseorang itu tidak wudu, tidak mutatahir, berarti apa? Tidak sah salatnya. Tidak ada wudu, tidak ada salat. Tidak ada wudu, tidak ada salat. Tapi belum tentu kalau dia berwudu dia salat. Mungkin ingin baca Quran, mungkin yang lainnya. Nah, mafhum ini, kalau tidak ada wudu berarti tidak ada salat. La salata liman lam liman ahdasa hatta yatawadda. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda dalam hadis ini. Karena syarat salat itu taharah, karena syarat salat itu adalah taharah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. An-Nabi Hurairah, rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, jadi tidak harus kalau ada salat wudunya dia salat, tapi kalau tidak ada wudu tidak ada salat. Paham ini? Nah, kalau tidak ada wudu tidak ada salat. Tapi kalau ada wudu belum tentu dia salat. Belum tentu dia salat. Ada wudu belum tentu salat. Tapi kalau tidak ada wudu tidak boleh salat. Paham ya? Ini syarat. Qala wa qad yatawadda'ul insanu thumma yahdith duna an yusalli salatan bidzalikal wudu. Atau thumma yuhaddits duna an yusalli salatan bidzalikal wudu. Kemudian bisa jadi seseorang itu berwudu kemudian dia melakukan satu perkara yang baru tanpa dia salat, dengan atau dia mau melakukan sesuatu yang lain ya, memunculkan satu kejadian yang lain tanpa dia harus salat dengan wudu tersebut, tanpa dia mengerjakan salat dengan wudu tersebut. Atau baik, ya, maksudnya di sini summa yuhdits, summa ahdatsa. Yang ini beliau contohkan. Summa yuhdits duna an yusalli salatan sambil ghairi bidzalikal wudu. Baik, bisa jadi seseorang itu dia berwudu, kemudian dia berhadas tanpa sempat mengerjakan satu salat dengan wudu tadi. Fala yalzam min wujudi taharah wujudus shalah. Nah, bisa juga maknanya tadi yuhaddits. Baik, maknanya sama ya. Kalimat ini yuhaddits, yuhaddits atau yahdus, tadi muncul suatu perkara yang baru tanpa dia mengerjakan dengan wudu tadi. Fala yalzam, maka tidak lazim. Tidak lazim min wujudi taharah, dengan adanya taharah dia sudah berwudu, wujudus salat, adanya salat. Mafhum ini ya. Al-Hum tadi yang sudah ana sebutkan. Tidak ada salat, tidak ada wudu. Tapi ada wudu belum tentu ada ada salat. Mafhum? Bisa? Nah, kalimat ini yuhaddits ini yang mana? Artinya dia memunculkan satu perkara yang baru, tapi dia artinya bukan tidak ahli sini, tapi muncul kejadian lain, tidak dia pakai wudunya tadi untuk sholat. Nah, berwudu, kemudian dia keluar rumah, mungkin dia baca, atau mungkin dia, tapi bukan untuk sholat. Tapi kalau dia tidak sholat, tidak boleh, kalau dia tidak berwudu, tidak boleh sholat. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Mafhum ya? Nah, ini namanya syarat. Nah, qauluhu, sekarang kita lihat matannya. Qauluhu ini qaul Syekhul Islam, asy-syartul awwal al-islam. Nah, syarat yang pertama ini lil ada untuk menunaikan. Ya, karena dalam mayat atau dalam hadis, tidak Nah, lil ada. Kalau misalnya artinya lil wujub, artinya untuk mereka diperintahkan sholat. Orang kafir diperintahkan sholat. Orang kafir diperintahkan sholat. Sebagaimana mereka diperintahkan usul, usul ada pokok-pokok agama, mereka juga diperintahkan yang furu'nya, amaliyah. Seperti sholat. Nah, iqamul masakin, membebaskan budak. Ya, ada sunnah dan disebutkan dalam ayat. Nah, ketika orang-orang mukmin sudah berada di dalam jannah, ditunjukkan kepada mereka orang-orang ahli nar, mereka bertanya, masalakakum fi safar? Kenapa kalian masuk neraka safar? Qalu lam naku minal musallin. Berarti mereka diperintahkan juga. Mereka juga mukallaf, dibebani, diperintahkan untuk sholat, tapi tidak diterima sholat itu kecuali mereka dalam keadaan muslim, sebagaimana dalil yang disebutkan oleh beliau. Wadudduhu al-kufr, lawannya adalah kufur. Wal kafir amaluhu mardud walau amila ayya amalin, walau amila ayya amalin. Seorang yang kafir amalannya tertolak walaupun dia mengamalkan, mengerjakan amalan apapun, memberi minum orang, nah, orang yang jemaah haji, memberi makan orang miskin, menyantuni anak yatim, memberikan pakaian pada mereka, nah, tawaf, memuliakan Ka'bah. Wa dalilu qawluhu ta'ala, ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina 'ala anfusihim bil kufr. Tidak pantas bagi orang-orang musyrikin itu memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka mengakui, menyaksikan bahwa diri mereka itu adalah kufur. Ulaika hajatat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Mereka itulah orang-orang yang gugur amalan mereka dan mereka kekal di dalamnya. Ada lagi ayat yang seperti ini juga. Dan selain surat Al-Furqan yang ayat 23 ini, nah, juga di dalam surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah. Wa ma mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum. Terus yang keras. Naam illa nam bikufum safaru billahi wa rasuli. Itu diantara. Kenapa ditolak? Apa yang menghalangi mereka untuk diterima nafkah mereka, sedekah mereka? Apa yang menghalangi? Karena mereka kafir kepada Allah. Jadi artinya, kalaupun mereka mengerjakan amalan apapun, sholat pun dia, tapi dalam keadaan dia kufur kepada Allah, musyrik, itu tidak diterima. Kapan diterimanya? Kalau dia muslim. Kalau dia muslim. Ayat 454 surat At-Taubah. Sudah lihat yang tadi disebutkan Utsman ayat 54 dan itu juga dijadikan dalil oleh para ulama, ya, terkait dengan masalah menjadi mukallaf, bahwa mereka juga mukallaf, orang-orang kafir itu juga mukallaf, artinya ditujukan kepada mereka perintah, larangan, bahkan usul yang prinsip-prinsip pokok bagaimana mereka diperintahkan, aminu billahi wa rasulih, perintah kan? Perintah. Nah, ini ditujukan juga kepada mereka, kepada orang mukmin itu perintah untuk istimrar. Aminu billah, berimanlah kamu kepada Allah. Nah, kalau untuk mereka tentu baru. Ya, kemudian perintahkan juga untuk mereka salat. Aqimus shalah warka'u ma'ar raki'in. Ya kan? Warka'u ma'ar raki'in. Itu perintah juga buat mereka. Nah, bahkan disebutkan dalam ayat surat Al-Muddathir tadi, itu menunjukkan bahwa mereka juga mendapatkan, nah, ini dari makhumnya, ketika mereka diadab dengan neraka safar itu adalah karena mereka tidak menjalankannya. Nah, dalil yang jelas itu dalam surat At-Taubah ayat 17 dan ayat 54. Qala wa qawluhu wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangi kepada amalan-amalan mereka yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan tersebut debu yang berterbangan, sia-sia, sia-sia, karena disebutkan sudah dalam ayat sebelumnya, habiqat a'maluhum, sia-sia amalan mereka. Ya, la in asyrakta la yahbathanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, engkau maka sia-sia gugur amalan-amalanmu. Baik. Nah, ini syarat yang pertama. Kullu amalin, kata beliau hafizahullah, yataqarrabu bihi ila Allah, setiap amalan yataqarrabu bihi ila Allah, yang digunakan untuk mendekatkan diri, bertaqarrub kepada Allah, fi hadhihi al-ummah, pada umat ini, la yanfa'u sahibah, itu tidak berguna bagi sahabatnya, pemiliknya, bagi pelakunya, illa idza kana masbuqan bi syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, kecuali jika didahulukan atau didahului dengan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Karena ini duanya adalah syarat seorang itu menjadi muslim. Syarat orang itu menjadi muslim. Kalau dia muslim, berarti baru amalan yang lainnya diterima. Nah, kalau dia juga menjaga dua kalimat ini. Nah, tentu yang disyahadat di sini yang dimaksud oleh beliau, syahadatnya, syahadat an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yakni dengan syarat-syaratnya. Harus sempurna pula syarat-syaratnya itu. Nah, syurut la ilaha illallah, harus dia mengucapkannya dengan jujur, dengan keyakinan, dengan penuh ketundukan, dengan kecintaan. Nah, ya. Nah, seterusnya. Wa mabniyan alaihima. Dan baru bermanfaat amalan-amalan tersebut kalau amalan-amalan tadi dibangun di atas kedua syahadat ini. Fala budda min ikhlas. Kalimat la ilaha illallah harus ikhlas. Dia tujukan dari amalan-amalan tersebut hanya mengharap wajah Allah dan surganya. Ini mengikhlasil amali lillahi, mengikhlaskan amalan itu karena Allah atau untuk Allah semata. Wa huwa muqtada syahadati an la ilaha illallah, yang merupakan konsekuensi. Keikhlasan itu merupakan konsekuensi, tuntutan dari syahadat la ilaha illallah. Nah, dan kalau itu berarti maka tidak ada bagian sedikit pun dari nafsunya, jiwanya. Nah, dan itu berat. Untuk ikhlas itu sulit. Nah. Wala budda min mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mesti harus ada sikap mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani, mengikuti contoh beliau. Wa huwa muqtada syahadati anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kalau dia sekedar mengucapkan tapi amalannya tidak di atas dua hal ini, mardud. Iya kan? Nah, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Nah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinan hunafa. Yang pertama, ikhlas dan mutaba'. Qala rahimahullah, wa kullu amalin, dan setiap amalan, ya'maluhul kafir, yang dikerjakan oleh orang yang kafir, fa innahu la yanfa'uhu illallahi azza wa jalla, maka tidak akan berguna di sisi Allah, tidak akan berguna bagi dia di sisi Allah azza wa jalla. Mengapa? Lifuqdihi syartal Islam. Lifuqdihi syartal Islam, karena hilangnya syarat keislaman ini. Nah, tidak Islam. Nah, di sini bisa ditempatkan ayat 54 tadi. Ya, ayat 54 surat At-Taubah tadi. Wa qad istadalla Syekh rahimahullahu min surat At-Taubah. Baik. Wa qad istadalla Syekh rahimahullahu li raddi a'malil kuffari wa 'adami qabuliha minhum bil ayataini min surat At-Taubah wa surat Al-Furqan. Syekh rahimahullah, Syekhul Islam, telah berdalil untuk menyatakan tertolaknya amalan orang-orang kafir dan tidak diterima dari mereka amalan tadi dengan dua ayat, surat Taubah 1 dan surat Al-Furqan 1. Li'anna ayat Taubah, karena ayat-ayat Taubah itu khutimat, ditutup, bibayani hubuti amalil kufar, dengan menjelaskan gugurnya amalan-amalan orang-orang kafir. Wa ayatul Furqan, sedangkan ayat-ayat orang kafir, ayat-ayat Al-Furqan, surat Al-Furqan itu buyinat atau bayanat, menjelaskan. Ayat-ayat surah Al-Furqan ayat 23 itu bayanat, menjelaskan. Anna a'malahum la ibrata biha, bahwa amalan mereka itu tidak diakui, tidak ada artinya. Wa annaha mithlul haba al-mansur, ay batalat wa dhmahallat. Yani bahwa amalan-amalan yang mereka lakukan itu seperti debu yang berterbangan, yakni batal, sia-sia, gugur, wa dhmahallat, dan lenyap. Nah, tidak ada artinya. Nah, ini syartul awal. Baik. Di sini beliau gabungkan ya. Beliau gabungkan syarat wujud dengan syaratul ada. Nah. Baik. Dia masuk dalam grup syarat. Yang jelas itu semua merupakan syaratnya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan lain syarat yang kedua. Syarat yang kedua. Nah, ini syarat yang pertama, al-Islam. Jidduhu al-kufur, lawannya adalah kekafiran. Nah, ini bukan berarti orang kafir itu tidak diperintah sholat. Ingat ya, orang kafir juga diperintah sholat. Nah, diperintahkan sholat. Dalilnya diantaranya, nah, surat Al-Muddathir tadi. Ma salakakum fi safar. Kenapa mereka menyanyi kalian masuk neraka? Karena kami tidak. Nah, lam naku minan musallin, bukan termasuk orang yang salat. Walam naku nut'imul miskin. Ini furu', istilahnya para ulama, furu'. Ini bagian amaliyah. Nah, mereka diperintahkan masalah nah amaliyah. Nah, seperti kaum muslimin, tapi tidak diterima kalau mereka masih dalam kekafirannya. Baru setelah mereka muslim. Nah, juga dalam hadis ada. Ya, dalam hadis ada syarat ini. Ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang, ana lupa, jadi takut, namanya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an. Ini salah satu tokoh Quraisy yang terkenal dermawan. Dia menyantuni orang miskin, ya, melihara anak yatim, ya. Nah, membantu yang lemah, terkenal membantu, suka. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah berguna amalan tersebut? Kata Rasulullah, enggak. Kenapa? Dia tidak pernah sama sekali mengucapkan Rabbil firli khati'ati yaumaddin. Nah, tidak beriman pada hari kemudian. Paham ya? Nah, itu enggak. Hadis itu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kalau benar, ya. Al-Muhim, ya. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang sedikit ini bermanfaat.